Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Yaqin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya sebatas membacakan apa yang dirasakan dan dialami oleh Al-Khulafa'u Ar-Rashidun, empat sahabat mulia yang menjadi khalifah pertama, kedua, ketiga, dan keempat sepeninggal Nabi Muhammad SAW beberapa saat sebelum meninggalkan dunia ini. Pembahasan ini bisa dikatakan pembahasan yang jarang untuk disampaikan dan dibacakan. Kita sebatas ingin mengerti apa yang mereka alami dan rasakan di saat-saat seperti itu. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah pertama. Orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Islam. Seorang sahabat yang telah teruji sehingga dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebaikan-kebaikannya selalu dikenang dan diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu membantuku dengan apa yang ia punya, dengan jiwa, dengan harta. Ketika yang lain mengatakan kadzabta, bohong kamu wahai Muhammad, hanya Abu Bakar yang mengatakan shadaqta. Kamu pasti benar dan pasti jujur, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar demikian, beliau pun diberi gelar As-Siddiq. Orang yang benar-benar jujur dan selalu meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan meninggal, arsala ila Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengutus seseorang untuk memanggil Umar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq menunjuk sahabat Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Umar pun datang. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Inni usika biwasiyatin." Kita membaca keterangan-keterangan berikut ini untuk mengingatkan bahwa orang yang beriman, hamba yang baik, di saat-saat yang sangat singkat sebelum meninggal dunia, yang diingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat berbeda dengan mereka yang bertolak belakang jalan dan cara berpikirannya. Mereka yang lebih condong dan cenderung kepada dunia. Maka di saat-saat yang paling sulit semacam itu pun yang diingat masih juga dunia. Yang dipikirkan adalah tanah dan warisan yang dia tinggalkan. Yang dipikirkan tentang jabatan dan kekuasaan. Yang dipesankan adalah bisnis dan investasi yang telah dia kembangkan. Orang yang beriman, dan tentu Al-Khulafa Ar-Rashidun adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Coba kita lihat dan kita baca apa yang mereka pikirkan. Faqala inni usika biwasiyatin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar bin Khattab, sungguh aku meninggalkan suatu wasiat untukmu. In anta qabilta anni, kalau misalkan wasiat ini engkau terima, silahkan. Yaitu inna lillahi azza wa jalla haqqan bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Sungguh di malam hari Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang harus ditunaikan. Jika dilaksanakan di siang hari, tidak diterima. Artinya apa? Contohnya, ada beberapa waktu di malam hari, meskipun singkat, walaupun sesaat, seorang hamba itu bangun untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dengan sholat, barangkali dengan zikir, bisa juga dengan doa. Tetapi di malam hari, ada memang hak Allah azza wa jalla. Itu enggak bisa diganti dan diubah, enggak bisa di siang hari. Wa inna lillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil laili. Demikian juga sesungguhnya di siang hari Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak. Kalau dikerjakan di siang hari, di malam hari tidak akan diterima, akan ditolak. Ada ibadah-ibadah yang dikerjakannya di siang hari, tidak mungkin dan tidak boleh dilaksanakan di malam hari. Dan itu sangat banyak. Contohnya kalau tadi sholat malam, kita juga mengenal sholat siang hari. Ada sholat duha, kalau itu sholat sunnah. Sholat-sholat wajib, demikian juga sholat asar, misal. Jangan kemudian dengan alasan ini dan itu, alasan yang dibuat-buat akhirnya melaksanakan sholat asar di malam hari. Apakah ada yang mengerjakan seperti itu? Ada. Bahkan sampai berpendapat sholat lima waktu itu bisa dikerjakan secara jamak. Jadi lima sholat sekaligus dikerjakan. Qala wa innahu la yaqbalu nafilata hatta tu'addal faridhah. Sungguh amalan-amalan yang sunnah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang wajib sudah dikerjakan. Ini nasihat tingkat tinggi dari manusia terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena banyak orang semangat untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Sementara yang wajib justru dia tinggalkan. Banyak yang memperhatikan hal-hal yang sifatnya mustahabbah, sesuatu yang tidak wajib, sampai dia tinggalkan hal-hal yang wajib. Menerima tamu, misal, di malam hari waktunya. Iya, menerima tamu, menghormatinya. Itu hukumnya sunnah. Jika diberi waktu yang cukup panjang, melebihi keperluan yang diingin. Kalau sesuai dengan keperluan, bisa pada tingkatan wajib. Tapi yang kita maksud di sini adalah menerima dan memuliakan tamu di luar kepentingan yang sudah diinginkan. Menemani tamu sampai tengah malam. Akhirnya sholat subuh ditinggal. Hati-hati. Kadang-kadang syaitan menggoda dan mengganggu manusia dengan pintu ini. Dibuat semangat, didukung dan didorong untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Semangati oleh syaitan, tetapi tujuannya apa? Agar yang wajib lantas ditinggalkan. Qala wa innama thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinu fil akhirati bittiba'ihim alhaqqa fid dunya wa thaqula dhalika 'alaihim wa haqqun limizani yudha'u fihi alhaqqu an yakuna thaqila. Besok pada hari kiamat itu ada timbangan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Timbangan itu benar-benar nyata dan ada bentuknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, timbangan kebaikan seseorang akan lebih berat di akhirat. Kenapa? Karena semasa hidupnya di dunia, kebenaranlah yang diikuti. Kebenaran itu berat untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Dan itu banyak orang merasakan sesuatu yang benar, tapi melawan arus kebiasaan. Sesuatu itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pasti benar, tetapi masih banyak orang yang tidak mengerti, sehingga dianggap dan dipandang asing. Tapi tetap dia kerjakan. Walaupun berat, meskipun susah, kebenaran dijunjung tinggi. Maka, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena di dunia dia berat untuk melaksanakan kebenaran, maka pantaslah pada hari kiamat nanti, timbangan kebaikannya pun menjadi berat. Wa innama khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu fil akhirati bittiba'ihim al-batila. Sebaliknya, orang yang timbangan kebaikannya besok ringan, dikarenakan mereka mengikuti kebatilan saat masih di dunia. Wa khaffathu alaihim fid dunya wa haqqun limizanin yudha'u fihi al-batilu an yakuna khafifa. Karena di dunia yang diikuti adalah kebatilan, suka-suka dan hawa nafsunya, dan itu membuatnya dia terhina dan tidak berharga, akhirnya terasa ringanlah dia, maka besok pada kiamat timbangan kebaikannya pun akan ringan. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Wasiat wasiat semacam inilah. Wasiat yang mengingatkan tentang hakikat kehidupan di dunia dan apa yang pasti akan dia rasakan di akhirat. Wasiat-wasiat semacam ini menunjukkan bahwa itulah puncak dari amal kebaikan yang dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ingat bahwa nilai dan kadar seorang hamba itu dapat dilihat dengan apa yang dia lakukan, apa yang ia ucapkan di akhir penghujung hidup. Sudah itulah yang menjadi amal perbuatan dia selama masih sehatnya, ketika mudanya, saat hidupnya. Orang yang senang berbuat baik, maka di akhir hidupnya pun dimudahkan berbuat baik. Tetapi sebaliknya, wal'iyadzubillah, seseorang yang senang berbuat jahat, maka sesaat sebelum meninggalnya, susah dia melepaskan perbuatan jahat yang biasa dia lakukan. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ketika menemani dan mendampingi ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesaat sebelum meninggal dunia, sempat bersyair, la amru kama yughni tara'u anil fata idza hasrajat yawman wa dhaqa biha sadru, yang artinya sungguh yang namanya kekayaan itu tidak lagi berguna untuk seorang pemuda. Jadi maksud pemuda di sini siapa saja, bukan cuma yang akan meninggal dunia di usia muda, tetapi begitulah mereka orang-orang Arab bersyair atau berpantun, berpuisi, sering menggambarkan seseorang itu dengan al-fata, dengan seorang pemuda. Jadi apa arti dan apa guna kekayaan bagi seorang hamba? Idza hasrajat yauman wa dhaqa biha sadru. Ketika datang suatu hari yang pasti, yaitu kematian. Pada saat dada terasa sesak. Baka syafa'an wajhi wa qala laisa kadzalik walakin quli وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Ketika Abu Bakar Siddiq mendengar syair yang dibaca oleh putrinya yaitu Aisyah, beliau pun membuka penutup wajah yaitu kain sambil mengingatkan, laisa kadzalik, bukan seperti itu seharusnya yang diucapkan, walakin quli, tetapi bacalah firman Allah Azza wa Jal, waja'at sakratul mauti bil haqqi, dan sungguh telah datang sakaratul maut, dan itu sesuatu yang pasti. Dzalika ma kunta minhu tahid, sesuatu yang sejak dulu kamu berusaha untuk lari dan menghindari. Unzuru taubayya hadzaini faghsiluhuma wa kaffinuni fihima fa innal hayya ahwaju ilal jadidi minal mayyit. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lihat dua potong pakaianku ini, cuci sampai bersih, kafani aku menggunakan dua pakaian ini. Sungguhnya orang yang masih hidup lebih memerlukan untuk pakaian baru dibandingkan orang yang akan meninggal dunia. Orang yang kaya raya, saudagar besar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang setiap kali menyumbang untuk kepentingan Islam, itu tidak separuh, tetapi semua yang ada saat itu diberikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sudah mengorbankan sekian banyak hartanya untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari selalu bersedekah tanpa terkecuali, beberapa waktu sebelum meninggal dunia justru berwasiat dan berpesan supaya kalau meninggal dunia nanti jangan dikafani menggunakan kain yang masih baru dibeli, tetapi beliau meminta supaya dikafani menggunakan kain yang sudah beliau pakai, tetapi beliau meminta untuk dicuci. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka na'udzubillah, banyak orang tidak beriman dengan hari akhir. Banyak orang yang tidak mengerti tentang hakikat kematian, sehingga melakukan hal-hal yang justru sangat bertolak belakang dengan apa yang dipilih oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mau meninggal dunia, bahkan berwasiat dan berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong barang itu dikuburkan bersama. Itu nilainya panjang, nilainya berharga, sejarahnya panjang. Entah itu jaket, entah itu jam tangan, entah itu sepatu, entah itu uang. Itu justru dipesankan seperti itu. Tujuannya apa? Ya, karena dia merasa kalau sudah meninggal. Tidak ada perhitungan amal, tidak ada pembalasan. Sesuatu itu dia ingin dia bawa mati juga, dikuburkan bersamanya. La haula wala quwata illa billah. Padahal barang-barang itu masih bisa digunakan dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, oleh keluarganya, ahli warisnya, atau siapa saja. Tapi ternyata malah dibawa masuk, diikutkan dalam kuburan. Wal iyadzu billah. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab, beliau kan ditikam. Beliau ditikam ketika memimpin sholat subuh. Pisau yang digunakan itu telah direndam di dalam racun yang cukup. Sehingga memang diakibatkan tikaman pisau beracun itu, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Putranya Ibnu Umar bercerita, kana ra'su Umar fi hijri ba'dama tu'ina. Setelah Umar bin Khattab ditikam, saya pangku kepala beliau di atas pangkuan beliau. Wa kana maraduhu alladhi tuwfiya fi, sesaat sebelum meninggal dunia. Faqala dha' qaddi 'ala al-ardh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tolong letakkan pipiku di atas tanah. Faqultu wa ma 'alaika in kana fi hijri am 'ala al-ardh. Kata anaknya, yaitu Ibnu Umar yang memangku waktu itu, meletakkan kepala Umar bin Khattab di atas pangkuan. Kata Ibnu Umar, apa bedanya saya pangku di sini dengan diletakkan di atas tanah? Wa dhanantu anna dhalika tabarruman bihi falam afal. Kata Ibnu Umar, waktu itu saya mengira itu karena beliau merasa sakit saja, maka saya tidak laksanakan apa yang beliau minta. Faqala dha qaddi 'ala al-ardh la ummalak. Umar bin Khattab keras mengulangi, Letakkan pipiku di atas tanah. Celaka ibumu. Ini kata-kata yang untuk menunjukkan bahwa beliau sangat ingin keinginan itu untuk dilaksanakan. Waili waili ummi illam yarhamni rabbi. Celaka saya dan celaka ibuku kalau seandainya Tuhanku tidak merahmati aku. Jadi ada beberapa riwayat dari salaf, mereka melakukan hal ini untuk mengingatkan siapa diri sesungguhnya. Apa itu diletakkan pipinya di atas tanah, ditempel. Bahkan sebagian diusap-usap. Untuk mengingatkan manusia itu diciptakan dari tanah. Akan dikembalikan masuk ke dalam tanah. Dan dari tanah pula manusia itu akan dibangkitkan kembali dari kematiannya. Diletakkan di atas supaya tidak sombong dan tinggi hati. Untuk mengingatkan bahwa posisi hamba itu sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum meninggal dunia. Ingat siapa diri. Sekali lagi, yang melakukan hal yang bertolak belakang dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak sekali. Mereka yang sudah semakin dekat dengan kematian, tetapi justru semakin parah kesombongannya. Sesaat sebelum meninggal dunia, semakin lupa siapa hakikat itu. Mau meninggal dunia, justru dia salah gunakan kekuasaan dan wewenangnya. Sesaat sebelum meninggal dunia, dia malah menunjukkan kesombongan-kesombongannya. Qala wa ruya annahu lamma tu'ina wa humila ila baitihi wa ja'a an-nasu yuthnuna 'alayhi. Setelah beliau ditikam, Umar bin Khattab dibawa ke rumah, orang-orang kan berdatangan, mereka memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun syabun, termasuk seorang pemuda ikut datang menjenguk. Faqala abshir ya amiral mu'minin bibushra minallahi lak. Bergembiralah anda wahai amirul mukminin dengan kabar-kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk anda. Suhbatun min rasulin. Anda adalah sahabat Rasulullah. Wa qadamun fil islami ma qad alim. Engkau termasuk yang mula-mula masuk Islam. Tsumma wallaita fa adalta. Kemudian sekarang anda menjadi pemimpin dan berlaku adil bijaksana. Tsumma syahadatun, kemudian ditutup dengan syahid. Faqala wadittu anna dzalika kana kafafan la ilayya wala alayya. Dipuji seperti itu, bukannya Umar bin Khattab kemudian terbang tinggi. Dipuji seperti itu, bukannya kemudian beliau lupa diri. Kita sama-sama tahu, bahkan sepakat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya banyak keutamaan. Diberi sekian kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan anak muda itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terpilih menjadi sahabat Nabi, bahkan menjadi yang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Dan itu enggak mungkin disamai oleh yang datang belakangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diuji dengan kekuasaan menjadi khalifah dan beliau bersikap adil bijaksana. Kemudian meninggalnya dunia dengan ditikam, syahid namanya. Tetapi apa kata Umar bin Khattab? Waditu anna dzalika kana kafafan la ilayya wala ali. Sungguh justru yang saya inginkan itu impas. Tidak untukku, tidak atas. Artinya bukan kemudian beliau merasa, iya juga ya. Kelebihan saya banyak, keutamaan yang Allah berikan bertumpuk. Saya punya amalan ini, saya punya amalan itu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah banyak berbuat untuk umat. Tetapi tetap saja beliau merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menganggap tidak pernah melakukan apa-apa. itu sesuatu yang masih kecil, hal yang tidak bisa untuk dibangga-banggakan. Ini sesaat sebelum meninggal dunia. Maka sangat menyedihkan apabila seorang hamba yang tidak ada apa-apanya, bila dibandingkan dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, lantas dia merasa sudah melakukan hal yang banyak. Dia menilai dirinya sudah pantas mendapatkan penghargaan. Dia merasa dirinya memiliki jasa dan peran yang sangat besar. Padahal dibandingkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, gak ada apa-apanya. Tsumma qala ya Abdullah Ibn Umar, intalik ila Aisyah ta umil mu'min. Umar, kamu sekarang berangkat. Temui Aisyah, Ummul Mukminin. Sampaikan Umar kirim salam. Jangan katakan Amirul Mukminin. Fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amiran. Karena hari ini saya bukan lagi Amirul Mukminin. Padahal masih hidup. Padahal beliau memang masih menyandang gelar Amirul Mukminin. Tapi inilah ketawadhuan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau minta anaknya temui Aisyah. Ucapkan salam dari Umar, bukan dari Amirul Mukminin. Kenapa? Karena beliau keluarga dekat, demikian juga para sahabat, sama-sama bisa menerima kenyataan bahwa luka yang diderita oleh Umar bin Khattab adalah luka yang mematikan. Tikaman dari pisau itu yang memang beracun, itu memang tidak bisa untuk dikompromi. Artinya, dalam hitungan waktu, akan meninggal dunia. Itu beliau sudah mengatakan, "Fa inilah stuliau malil mu'minina amiran." Hari ini saya bukan lagi. Maka bandingkan, na'udzubillah, yang pangkatnya biasa-biasa saja, bukan Amirul Mukminin. Lantas menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Sampaikan, ini dari kepala ini dari direktur ini, sampaikan dari anggota ini, sampaikan ini segala macam. Pangkatnya disebut, statusnya disampaikan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kedudukannya sangat tinggi sekali loh. Tapi beliau tetap mengatakan, sampaikan salamnya Umar, jangan bilang Amirul Mukminin. Sampaikan juga bahwa Umar Ibn Khattab minta izin agar nanti kalau sudah meninggal dunia, jenazahnya dapat dimakamkan di samping kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Famallahu wa sallama wasta'dhana 'alayha thumma dakhala fa wajadaha qa'idatan tabki. Ibnu Umar berangkat ke rumah Aisyah, mengucapkan salam, minta izin untuk bertemu. Ternyata ibunda kita Aisyah pun sedang duduk menangis. Kata Ibnu Umar, Umaru yakra'u alaikis salam. Kata Ibnu Umar, Umar kirim salam untuk Anda. Umar meminta izin agar bisa dimakamkan di samping makam kedua sahabat. Faqalat, jadi kamar Aisyah itu kecil. Di sana dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana dimakamkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tinggal satu petak. Tidak bisa lebih dari itu karena kamar Aisyah. Nah, yang tinggal sepetak itu diminta oleh Umar bin Khattab. Faqalat kuntu uriduhu li nafsi wa la uthirannahu al-yawma 'ala nafsi. Kata ibunda kita Aisyah, sungguh sebenarnya saya juga menginginkan petak. Beliau tetap punya keinginan untuk dimakamkan bersama dengan ayah dan suaminya. Abu Bakar itu ayahnya, Rasulullah adalah suaminya. Karena siapa yang tidak akan senang besok pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kematian, bangkit dari kubur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Maka di dalam hukum Islam memang secara fikih orang Islam itu dimakamkan di pemakaman muslim. Tidak kemudian dicampur satu dengan yang non muslim. Salah satu hikmahnya di situ supaya besok pada hari kiamat ketika dibangkitkan bersama dengan kaum muslimin bukan kemudian dicampur dengan yang lain. Kata ibunda kita Aisyah, saya sendiri pengen petak itu. Tapi hari ini saya akan lebih mendahulukan Umar bin Khattab dibandingkan diriku sendiri. Artinya Aisyah radhiyallahu anha menyetujui dan mengabulkan apa yang diminta oleh sahabat Umar bin Khattab. Kenapa? Karena itu kamarnya Aisyah. Itu adalah milik Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Umar pun tetap meminta izin. Padahal beliau Amirul Mukminin. Falamma aqbala kila hadza Abdullah bin Umar qad jaa. Akhirnya Ibnu Umar pun datang kembali menemui Umar. Kemudian karena ingin mendengar berita dan jawaban dari Aisyah, kata Umar, irfa'uni. Bantu saya untuk duduk berdiri. Akhirnya dengan bersandar, Umar bertanya, ma wara'ak? Apa hasilnya? Qala alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin. Adina. Seperti yang Anda inginkan, wahai Amirul Mukminin, ibunda Aisyah mengizinkan. Qala alhamdulillah. Ma kana syai'un ahabba ilayya min dzalik. Alhamdulillah, kata Umar. Tidak ada yang lebih saya inginkan dibandingkan itu. Artinya beliau ingin sekali bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar As-Siddiq hidup dan mati. Semasa hidupnya bersama-sama. Ketika meninggal dunia ingin dikubur di tempat dan besok pada hari kiamat dibangkitkan bersama-sama. Tetapi itu pun ketawadhuan Umar bin Khattab. Fa idza ana mitu fahmiluni. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, bawa jenazah. Tsumma sallim. Kemudian ucapkan salam kepada Aisyah. Karena itu kamar Aisyah. Wa qul, sampaikan juga, yasta'dzinu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meminta izin. Fa in adzinat fa'adkhiluni. Kalau masih mengizinkan, barulah bawa jenazah masuk. Wa in raddatni farudduni ila maqabiril muslimin. Tapi kalau ibunda Aisyah berubah pikiran kemudian menolak, maka kuburkan aku bersama kaum muslimin yang lain di pekuburan muslimin. Ini ketawadhuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga mengatakan sesaat sebelum meninggal dunia, wallahi law annali fil'al ardi dhahaban laftadaitu bihi min adzabillahi qabla an arahu. Demi Allah, andaikan saya punya emas sepenuh bumi, itu akan aku gunakan sebagai tebusan agar tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, wallahi law anna lima tala'at 'alaihi syamsu aw gharabat laftadaitu bihi min haulil matla'. Demi Allah, andaikan saya punya harta sepenuh bumi, akan aku gunakan sebagai tebusan agar tidak mengalami kengerian di hari kiamat. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum meninggal dunia, yang dipikirkan akhirat. Sebelum meninggal dunia, yang diucapkan adalah tentang akhirat. Bukan ini harta, ini warisan, itu sawah, tanah, ini kekuasaan, ini jabatan. Bukan yang demikian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Istri beliau Nailah bercerita. Hari terbunuhnya Utsman, karena sahabat Utsman pun dibunuh oleh para pemberontak. Beliau tidak melawan, padahal beliau khalifah yang berkuasa. Beliau punya kekuasaan dan punya pasukan. Tapi beliau teringat pesan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak ingin menjadi penyebab tumpahnya darah. Hari itu ketika beliau terbunuh dalam keadaan beliau masih berpuasa. Pada waktu berbuka di penghujung siang, Utsman radhiyallahu anhu meminta kepada para pemberontak yang mengepung rumahnya agar diberi kesempatan untuk minum. Falam yu'tu, mereka tetap melarang. Ini khalifah yang sudah banyak menyumbang untuk Islam, termasuk beliau yang membeli sumur rumah dari orang Yahudi, lalu beliau wakafkan. Beliau dilarang untuk minum dari air sumur yang beliau sendiri wakafkan, saking jahatnya para pemberontak. Fana ma walam yufti. Malam itu beliau tidur masih belum berbuka. Enggak ada apa-apa, wong rumahnya beliau dikepung. Falam makana waktu sahari ataitu jaratin li ala ajajir muttasilah. Kata Nailah istrinya, karena enggak tahan melihat suaminya. Usianya sudah 80 tahun lebih. Usia beliau waktu itu sudah 80 tahun. Masih puasa. Waktu berbuka enggak ada makanan, enggak ada minuman. Di waktu sahur, istrinya kemudian mendatangi tetangga yang ada di samping kanan kirinya yang rumahnya berdamping. Minta air minum. Akhirnya mereka kasih air minum. Kemudian saya bangunkan Uthman, kata istrinya. Saya sampaikan, hadza ma'un adzbun. Ini ada air segar. Farafa ra'sahu fanadhara ilal fajr. Dia kemudian bangun, mengangkat kepala, memperhatikan ke arah matahari, fajar. Faqala inni qad asbahtu sha'iman. Kata Umar, kata Utsman radhiyallahu anhu, oh enggak bisa. Ini sudah masuk waktu subuh. Karena fajar sudah terbit. Berarti posisi saya sekarang sedang berpuasa. Waktu sahur sudah habis. Sekarang saya sudah puasa. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alayya min hadas saqti wa ma'ahu ma'un adzbun. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah datang ke rumah ini sambil membawa air segar. Beliau mengatakan, "Ishrab ya Uthman." Minum, wahai Uthman. Fasyaribtu hatta rawaitu. Saya minum sampai kenyang. Tsumma qala izdad. Nabi Muhammad bilang, "Tambah lagi." Fasyaribtu, saya minum hatta nahiltu. Sampai betul-betul saya kenyang sekali dengan air minum. Itu dulu pernah ada kejadian seperti itu. Tsumma qala, Nabi Muhammad kemudian mengatakan, innal qauma sayunkiruna alaika. Sungguh suatu saat nanti, sejumlah orang itu akan menentangmu. Fa in qataltahum ghafirta. Kalau kamu lawan mereka, kamu layani, pasti kamu yang menang. Pasti kamu yang menang. Beliau penguasa kali. Wa in tarktahum aftarta indana. Tapi kalau engkau biarkan mereka, tidak engkau lawan dan tidak engkau layani mereka, aftarta indana. Engkau akan berbuka puasa bersama dengan kami. Artinya, beliau mengingat bahwa di antara pesan dari Nabi Muhammad SAW, beliau akan meninggal dunia dalam keadaan berbukanya di mana? Berbukanya bukan di dunia. Berbukanya di surga. Alat pada kalu alaihi min yaumihi faqatalu. Akhirnya para pemberontak masuk dalam rumah, beliau pun dibunuh. Setelah terbunuh, mereka, para pemberontak itu, membuka lemari atau peti tempat menyimpan. Mereka pikir di situ ada harta banyak emas dan perak. Fafatuh, fafatahuhu, dibuka. Ternyata di dalam kotak atau peti itu gak ada uang, gak ada harta, gak ada emas. Padahal Utsman itu orang yang kaya raya. Yang sekali menyumbang saja 1.000 dinar. Yang sekali menyumbang saja 500 ekor unta. Yang sekali menyumbang saja ratusan ekor kuda. Itu pun lengkap dengan makanan yang ada di atas pundak dan punuknya. Orang kaya. Wakaf di mana-mana, termasuk wakaf masjid untuk Nabawi, Masjid Nabawi. Sudah dibunuh, dibuka peti itu. Ternyata di dalam peti itu ada kertas. Hanya secari kertas, gak ada yang lain. Gak ada uang, gak ada emas. Gak ada. Hanya secari kertas tertulis di situ. Hadihi wasiyatu Utsman. Ini adalah wasiat dari Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan. Yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna al-jannata haqqun, wa anna nar haqqun, wa anna allaha yab'athu man fil qubur liyaumin la raiba fih, inna allaha la yukhliful mi'ad, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insya'allahu ta'ala. Cuma secara kertas dengan tulisan tadi yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan bersaksi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Utsman bin Affan bersaksi, surga itu benar, neraka itu benar. Utsman bin Affan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan orang-orang dari kuburnya pada suatu hari yang tidak diragukan kebenarannya. Dan sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Di atasnya hidup, di atasnya mati, dan di atasnya pun akan dibangkitkan kembali, yaitu dari bumi. Insyaallah. Itu wasiat dari Rasulullah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena semua yang beliau punya sudah diinfakkan kita. Semua yang pernah beliau ada itu sudah dibagi-bagikan. Itu kan mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan beberapa hari sebelum meninggal dunia, harta yang beliau punya itu kan diinfakkan. Bahkan senjata-senjata dan peralatan perang yang beliau punya itu dihibahkan. Sehingga meninggal dunia dengan status tidak memiliki harta. Meninggal dunia dengan status tidak membawa harta. Karena harta itu sudah dibagi-bagi. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Asy'abi bercerita, lama dhuriba Aliyun tilka dharbah qala ma fu'ila bi dharib bin Muljam, ya, yang menikam juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu juga ditikam. Ketika Ali bin Abi Thalib ditikam, kemudian beliau dirawat, beliau tanya, bagaimana kondisi orang yang menikam saya? Qalu akhadna. Mereka menjawab, oh sudah kami tangkap dia. Qal at'imuhu min ta'ami wasquhu min syarabi. Tolong kasih makan dia seperti yang saya makan. Beri minum untuknya seperti yang saya minum. Ali bin Abi Thalib, maafnya luar biasa. Orang yang sudah menusuk, menikam, itu malah minta diperlakukan seperti beliau diperlakukan. Artinya kalau beliau makan, dia juga dikasih makan. Makanannya yang sama, jangan beda. Minumannya juga seperti yang sama, jangan beda. Fa'in ana ishtu ra'aitu fihi ra'i. Kalau ternyata nanti saya masih bisa hidup, saya sendiri yang akan memutuskan apa yang akan saya lakukan. Wa'in ana mitu fadribuhu dorbatan wahidatan la taziduhu alaiha. Tapi kalau saya kemudian nanti mati, maka penggal dia. Tapi satu kali pembahasan, jangan lebih. Artinya apa? Jangan siksa dia. Jangan siksa dia. Karena dia sudah membunuh, maka hukumannya dibunuh juga. Kisos namanya. Kalau sampai saya mati, ya sudah. Hukum mati juga dia. Tapi dorbatan wahidatan la taziduhu alaih. Cukup satu kali tebasan. Jangan lebih. Tadi sudah saya katakan maksud dari Ali bin Abi Thalib, jangan siksa dia. Thumma awsa al-hasan an yughsilahu. Kemudian beliau berwasiat supaya nanti kalau beliau meninggal dunia, al-hasan yang memandikan. Wa qala la tughali fil kafani. Beliau pesan jangan menggunakan kain kafan yang mahal. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tughalu fil kafani fa inna yuslabu salban sari'an. Karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad berpesan, jangan menggunakan kain kafan yang mahal. Karena kain kafan itu cepat rusak. Setelah dimasukkan dalam tanah kan cepat rusak. Ini sesaat sebelum meninggal dunia, yang diingat itu pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diingat adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi untuk menunjukkan dan menandakan bahwa semasa hidupnya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain, ketika mereka masih hidup, mereka bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai sesaat sebelum meninggal dunia pun yang diingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Yang diingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, yang diingat pesan Nabi, jangan menggunakan kain kafan yang mahal. Utsman bin Affan sebelum meninggal dunia berpesan, ya kan, bercerita bahwa dulu Rasulullah pernah bawa air minum dan berpesan, suatu saat nanti ada orang-orang yang menentang kamu, kalau kamu perangi mereka pasti menang, tapi kalau kamu sabar, jangan pedulikan mereka, nanti kamu akan berbuka puasa bersama dengan kami. Siapa yang tahu? Ternyata Utsman bin Affan ketika meninggal dunia dalam keadaan puasa. Yang diingat siapa? Rasulullah. Umar bin Khattab yang diingat siapa? Rasulullah. Apa itu? Minta dan pesan supaya dimakamkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun demikian. Pesan dan wasiat yang beliau berikan adalah pesan dan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa meniti jalannya mereka. Ya, semasa kita masih hidup, lagi kita masih muda, kita masih sehat, kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga esok ketika tiba saatnya ajal, kita pun masih diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengingat-ingat pesan dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan. Qul qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.